ikan bau, dapat ikan bau. Dan satu-satunya yang dapat ketika mengalir itu air itu ikan bau. Setelah dibawa ke rumah, dibersihkan oleh istrinya. Setelah dibersihkan oleh istrinya, sekalinya ada di dalamnya betuk. Betuk. Apa itu yang menjadi ini betuknya? Ada di dalam iwak bau. Nah, setelah dibersihkan, mencirap, mencirap, bercahaya. Gigir tuh lagi gini, apa aja nanti ini, apa aja lagi, mandang arunan di pinggir deret, ada pinggir deret tuh warung pula, warung, di sana ada orang bertanya, apa aja digigirakan oleh saya kalau ini itu di enak di lenting, soalnya menggigirakan betul kecil ada, soalnya melihat bang ya, oh melihat. Soalnya langsung dia tahu intan namanya langsung dia ini. Apa gerak kejadian? Anda mata? Aku jadi dengan saya jadi aja jadi dengan kena menyatur. Naik haji berdua jangka nak mengundur berdua naik haji. Apa? Jadi kita ada istilahnya itu ada mengira juga kan? Alamnya sudah panggilan dan juga ibu dari kita ada. Ayah apapun pekerjaan kita, jadi kita yang pertama berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadhan ini. Mudah-mudahan doa kita mustajab, mudah-mudahan amal yang kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat disampaikan. Dalam sembilan mohon dimaafkan. Nah ini kami berburuk nih, berburuk ini mohon maaf aja. Pas malam kalimat itu ketiga. Jadi malam ini ya, buruk malam panit ya. Jadi mohon maaf atas yang buruk, atas yang buruk kadang-kadang. Ada pahit sekalian. Ada Allah wa yaqumul mu'minin. Wa ilaihi tawfiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.